Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sideralun, berita siang edisi hari ini Jumat 6 Juli 2018 dibacakan Ahyar dan Veya Artega. Diancam Trump, Indonesia siap melawan. Pangeran William dan Harry dilarang nonton langsung Piala Dunia 2018 di Rusia. Pimpinan sekte penyebar teror di Jepang dihukum mati. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sidalo Menteri Perdagangan Edgar Tias Tulukita berkomentar terkait ancaman perang dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Trump mengancam bakal mengenakan tarif ke 124 pada produk asal Indonesia, menyusul defisit yang terjadi pada Amerika Serikat dalam hubungan dagang dengan Indonesia. Kompas.com lansir. Menteri Perdagangan mengakui bahwa kini pemerintah Amerika Serikat sedang mengevaluasi keberadaan Generalized System of Preference yang diberikan ke produk-produk asal Indonesia. Enggar sendiri meyakini bahwa berdasarkan hitungan yang dilakukannya, surplus Indonesia bukan berasal dari daftar bea masuk untuk dikenakan. Untuk itu, pendekatan dan lobi digunakan Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan hal tersebut. Enggar juga menambahkan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat pun telah diminta untuk membantu Kementerian Perdagangan. Sideral, meskipun Inggris masuk ke babak delapan besar, dua pangeran kerajaan William and Harry disebut tidak akan bisa menyaksikan langsung tim kesayangannya di Piala Dunia 2018 di Rusia. Bahkan, larangan itu juga berlaku bagi keluarga kerajaan lain dan menteri-menteri di pemerintahan Inggris. Kompas.com lansir. Dilansir dari Mary Claire, larangan datang itu lantaran situasi politik antara kedua negara Inggris dan Rusia. Hubungan kedua negara itu memanas karena kasus serangan racun kepada mantan agen rahasia Rusia, Sergei Skripal, dan anaknya Yulia. Namun Rusia membantah tudingan sebagai dalang serangan tersebut. Meskipun diboikot hadir, keduanya tetap memberikan dukungan dengan cara mereka sendiri. Sideral, pemimpin sekte yang melakukan aksi teror pada tahun 1995 silam di Tokyo, Jepang, dilaporkan telah dieksekusi mati. Dilaporkan media lokal via AFP, Shoko Asahara, ketua dari kelompok bernama Aum Shinrikyo, dieksekusi dengan cara digantung. Kompas.com lansir. Selain Asahara, media lokal juga melaporkan ke-12 pengikutnya bakal dieksekusi Jumat ini. Adapun Kementerian Kehakiman Jepang menolak berkomentar. Jeda hingga 23 tahun terjadi karena di Jepang eksekusi baru bisa dilakukan setelah proses hukum yang menjadi hak terdakwa telah selesai dijalani. Asahara bertanggung jawab terhadap aksi teror dengan menebarkan racun saraf jenis sarin di stasiun kereta bawah tanah Tokyo pada 20 Maret 1995. Dari keterangan saksi mata, para anggota Aum Shinrikyo menyembunyikan cairan sarin itu di pakaian mereka dan menyebar ke 5 kereta berbeda. Sideron, koordinator aksi 67 Fikri Barenu mengatakan kemungkinan besar masa aksi akan melakukan aksi di dua lokasi berbeda, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada Jumat. CNN Indonesia melansir. Aksi tersebut diinisiasi Presidium Alumni 212 dengan tujuan utama memprotes penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai penjabat gubernur Jawa Barat. Selain itu, aksi 67 juga ditujukan terkait penanganan beragam kasus mangkrak di kepolisian seperti salah satunya adalah dugaan kasus ujaran kebencian kader Partai Nasdem, Victor Laikostad. Fikri mengatakan rencananya aksi bakal dimulai selepas sholat Jumat bersama di Masjid Istiqlal. Dari sana, masa aksi akan long march menuju ke Bareskrim yang berkantor sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Dalam Negeri. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederhana, lebih dari 34 orang tewas selama gelombang panas menerjang Kanada sejak akhir Juni lalu. Gelombang panas tersebut adalah yang terburuk melanda Provinsi Quebec, Kanada selama beberapa dekade terakhir. CNN Indonesia melansir. Otoritas Kesehatan Provinsi Quebec, Kanada menyatakan sedikitnya 33 orang tewas akibat komplikasi terkait gelombang panas dalam beberapa hari terakhir. Sebanyak 18 korban berasal dari Montreal, di mana kelembaban suhu udara mencapai 43 derajat Celsius. Sebagian besar korban adalah pria berusia lebih dari 50 tahun yang tinggal sendirian di apartemen-apartemen pribadi atau panti jompo. Para korban tidak memiliki pendingin ruangan dan sebagian besar meninggal di dalam rumah-rumah mereka. Sidaron, Kementerian Keuangan mencatat 95% dari seluruh satuan kerja pemerintah pusat telah mencairkan anggaran gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil atau PNS maupun pensiunan PNS, TNI, atau Polri. CNN Indonesia melansir. Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudi Widodo mengatakan pencairan gaji ke-13 PNS dan pensiunan sudah dilakukan sejak 2 Juli 2018. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 dijelaskan bahwa PNS, TNI, dan Polri akan mendapatkan gaji ke-13 nilai gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Untuk pembayaran gaji ke-13 PNS, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp17,88 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp5,24 triliun untuk gaji ke-13, tunjangan kinerja ke-13 sebesar Rp5,79 triliun, termasuk tunjangan ke-13 sebesar Rp6,85 triliun. Angka ini mencapai 50% dari total pengeluaran pemerintah sebesar Rp35,76 triliun untuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di tahun ini. Sidaron, Komisi Pemberantasan Korupsi menginformasikan salah satu tersangka dalam kasus suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018 pada pemerintah Provinsi Aceh ingin mengajukan diri sebagai justice kolaborator. CNN Indonesia melansir. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan jika salah satu tersangka itu serius mengajukan JC, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya, membuka peran pihak lain secara signifikan dan juga bukan pelaku utama. Menurutnya, lembaganya sangat yakin dengan bukti yang dimiliki mulai dari adanya komunikasi, penerimaan uang, dan juga termasuk kode 1 meter dalam kasus suap tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Jumat 6 Juli 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syedaralun, wassalam.